Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-mu'allif al-mas'alah as-sadisah mawadi'ul khutbah. Tempat pelaksanaan khutbah, yakni kapan dilakukannya. Mawadil khutbah fi salatil id ba'da shalah. Sudah ma'ruf, khutbah ini dilakukan setelah salat id. Dari Qali bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla khutbah. Mereka semuanya melakukan salat idnya sebelum khutbah. Khutbah itu ba'da shalah. Ini diantara yang membedakan antara salat id dengan salat jumat. Qala rahimahullah ta'ala al-masalah sabi'ah qada'ul id. Qada' salat id. La yusannu liman fatathu salat id qada'uha. Tidak disunnahkan bagi orang yang kehilangan, terluput salat id untuk mengqadanya. Li adami urudil dalil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena tidak adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi tentang masalah ini. Wa li annaha salatun dzat ijtima'in muayyad. Dan juga karena salat ini itu dilakukan merupakan salat perkumpulan orang yang banyak yang tertentu. Berkumpulnya seluruh kaum muslimin di tempat tertentu. Fala tusra'u illa ala hajal wajhi, tidak disyaratkan kecuali dengan bentuk seperti ini. Sehingga ketika seorang terluput kehilangan salatnya imam, tidak disunnahkan untuk mengqadanya. Ini pun yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Shahih Mumtir. Seorang yang terluput ketinggalan salat id, maka tidak ada qadha baginya, tidak disunnahkan. Sehingga yang terkait dengan yang Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, sehingga orang-orang yang di rumah yang tidak datang ke musala tidak bisa salat id, karena salat id itu adalah salat yang khusus dilakukan bersama-sama kaum muslimin berkumpul di satu tempat. Ya, sehingga mereka-mereka yang di rumah tidak melakukan sholat id. Mereka berdosa dan tidak punya kesempatan sholat id. Dan sholat itu dilakukan dengan bersama-sama di suatu tempat yang sudah ditentukan kaum muslimin. Yang berbeda halnya dengan kejadian yang terkait dengan waktu. Ya, kalau kaum muslimin tahu id setelah berakhirnya waktu sholat id, maka mereka lakukan di hari berikutnya. Tadi kita pagi atau di zuhur kita baca waktu salat id, waktu salat id adalah waktu duha. Iya. Tidak disebutkan di sini akhirnya. Akhirnya itu adalah zawal. Akhirnya ketika masuk waktu zuhur. Iya, ketika terlambat berita kepada kaum muslimin tentang berita id dan mereka tahu hari id itu waktu zuhur, menjelang zuhur baru tahu ini ada id. Iya, maka mereka berbuka. Mereka berhari raya, tapi sholatnya nanti besok. Ya, karena waktu sholat id itu dimulai dari waktu duha, terbit matahari, kira-kira meninggi satu tombak, sampai waktu zawal. Selesai waktu zawal, kalau tahunya yang waktu itu, maka besok kau mesti melakukannya sholat id. Itu kecuali tidak ada seperti itu. Adapun masalah ini, masalah yang ketujuh ini malah terkait dengan individu. Seorang yang terluput sholatnya imam, maka tidak disunnahkan mengqadha. Karena sholat id itu dilakukan dengan cara khusus, ya, bersama-sama kaum muslimin di suatu tempat mereka berkumpul. Qala rahimahullahu ta'ala al-masalah thaminah sunanuha. Ini yang terakhir, masalah sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan di hari id ketika mau sholat id. Alhamdulillah. Nah, sehingga berbarakah. Al-ula yang pertama, yusannu an tu'adda salatul Id fi makanin barizin wasi'. Disunnahkan ya ditunaikan di saat itu di tempat yang terlihat yang luas, kharijal balad, keluar dari perkampungan, yajtami'u fihi al-muslimun, berkumpul kaum muslimin, izhar hadis syairah, untuk menampakkan syiar ini. Wa idza shulliyat fil masjid, jika dilakukan salat tersebut di masjid, li udhrin, karena udhur hujan, angin, khauf dan lain-lain, fala ba'sa bidzalik. Kesan yang kedua, wa yusannu taqdim salatul adha wa ta'khir salatul fitr. Sunnahkan mengawalkan salat Idul Adha karena mereka akan ada aktivitas untuk menyembelih hewan kurban sehingga diawalkan. Wa ta'khir salatul fitr, mengakhirkan salat Idul Fitr karena mereka diberi kesempatan untuk membayar zakat Idul Fitr sebelum salat Id. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat bayanu dzalik, penjelasan ini indal kalam ala waqtiha, terkait dengan waktu salat Id. Ashalis yang ketiga, wa ya'kula qabla al-khuruj li salat Id tamarat. Ia memakan beberapa korma sebelum keluar menuju salat Id, Idul Fitr. Ketika salat Idul Fitr sebelum berangkat ke musalla, ia memakan beberapa butir korma. Itu Idul Fitr. Sebaliknya, wa allayat ama yaman nahr hatta yusalliya. Adapun Idul Adha, ia hendaknya dia tidak makan terlebih dahulu. Dia tidak makan terlebih dahulu di yaumun nahar, di hari raya Idul Adha, sampai selesai sholat. Iya, sebagian para ulama menyatakan kenapa? Karena termakan terlebih dahulu sebelum berangkat ke masalah Idul Fitr itu untuk tahakkuk al-fitr, untuk memastikan ini adalah waktu berbuka. Tidak seperti kemarin ia berpuasa, ini waktu berbuka, sehingga makan lebih dahulu menuju salat Idul Fitr. Adapun walayat ama yang menar hatta yusalliya, kenapa kata mereka? Karena supaya dia mendapatkan makanan yang pertama yang dia makan adalah hewan sembelihan yang dia sembelih. Sehingga layat am yang menar hatta yusalliya, selesai salat dia sembelih hewan kurbannya, dia makan dagingnya. Lafirih sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju mal fitr, beliau tidak keluar di hari raya Idul Fitr hatta yuftir, sampai berbuka ini memakan beberapa korma. Ala tamarat. Ya'kuluhun witran. Ini tambahan faedah, yaitu memakannya itu dengan ganjil. Kalau sebelum saya sebutkan minimal 3. Ya ganjil, 3, 5. Dia makan beberapa butir korma dengan ganjil. Wala yat'am yawman nahar hatta yusalliya. Ya, dan tidak makan di hari Idul Adha yawman nahar hingga selesai salat baru kemudian makan. Qala rahimahullah, rabi'an keempat. Wa yusannu tabkir. Tabkir ini berpagi-pagi, berawal-awal. Disunnahkan tabkir, berangkat awal berpagi-pagi fil khuruj, ketika keluar di salat Id. Ba'da salati subhi, setelah salat subuh, masyian. Ya, kapan tabkirnya? Sejak selesai salat subuh, langsung berangkat menuju salat Id. Caranya masyian, dengan jalan kaki, tidak berkendara. Apa faedahnya? Liyatamakkana minad dunui minal imam, agar dia memungkinkan dia bisa dekat dengan imam. Yang kedua, agar dia tahsula wa tahsula, mendapatkan lahu fadilatut intizar shalah, mendapatkan faedah pahala menunggu salat. Kata sebenarnya bin rahimahullah, ini sunnah khusus untuk makmum, khusus untuk makmum. Adapun imam sebagaimana salat Jumat disunnahkan tidaklah datang kecuali ketika mau salat. Ya, imam itu datang ketika mau salat. Bahkan beliau rahimahullah dalam pembahasannya dalam Asar Mumti juga mengkritisi perbuatan sebagian imam khatib Jumat yang datang terlebih dahulu. Iya, ini khilafus sunnah. Yang sunnah dia datang pas mau salat. Iya, kata beliau imam itu yuntazar, la yuntazir. Bukan imam yang nunggu, tapi imam itu ditunggu. Bukan datang dulu. Walaupun sebagian mereka niatnya untuk dapat pahala tabkir. Iya, tapi ini khilafus sunnah. Yang sunnah datang langsung naik mimbar. Itu kalau khutbah Jumat, salat Jumat. Kalau salat Id dan datang langsung salat Id. Kalau rahimahullah al-khamis yang kelima, wa yusannu an yatajammala al-muslim. Ya, dia berpenampilan bagus, berdandan, wa yaktasil, mandi, wa yalbas ahsana thiyab. Ya, memakai pakaian yang terbaik. Wa yatayyab. Dan apa namanya? Memakai wanginya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu pakaian dari sutra. Kata Rasul, kata Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibta hadhi." Ya, beli ini. Ya, untuk ketika ada tamu, ketika delegasi, ketika Id. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini libas man khalaqalahu." Ini adalah pakaian untuk orang-orang yang tidak memiliki bagian nanti di akhirat, ini orang kafir. Hadis ini jadikan dalil para ulama ini terkait dengan ya memakai pakaian terbaik. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki ide untuk Rasulullah SAW membeli pakaian bagus tersebut. Tapi Rasulullah SAW bukan mengingkari karena iya, tidak boleh memakai pakaian bagus, membeli pakaian bagus untuk Id. Tapi yang diingkari Rasulullah adalah karena pakaian tersebut dari sutra. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian dari sutra. Kata Rasulullah SAW, ini pakaian orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Tapi asalnya tidak diingkari Rasulullah SAW, yaitu memakai pakaian bagus ketika ada delegasi, ketika Id. Qala as-sadis yang ke-6, yusannu an yakhtuba fi salatil Id bi khutbatin jami'atin syamilatin jami' umuriddin. Ia disunnahkan untuk khutbah di salat Id dengan khutbah yang mencakup seluruh perkara agama, wa yahuthu ma zakatil fitr, wa yubayyin lahum ma yahrujun ma yuhrijun, memberikan anjuran bagi zakatul fitr, menjelaskan apa yang dikeluarkan oleh mereka, wa yuraghibuhum fil udhiyah, dan memberikan dorongan mereka untuk berkurban ketika hari Idul Adha. Wa yubayyin lahum ahkamaha, menjelaskan hukum-hukum kurban. Wa takunu lin nisa fiha nasib, dan para wanita mendapatkan bagian khutbah dari khutbah tersebut sebagaimana Rasulullah SAW memberikan bagian khusus untuk mereka. Li'annahunna fi hajatin idza, karena mereka butuh untuk dapat nasihat khusus ketika khutbah. Waqtidan bin Nabi SAW juga dalam rangka berkudwah kepada Nabi SAW, taqad atan nisa, beliau datang kepada wanita, para wanita, jamaah wanita, ba'da faraghihi minas shalah, setelah keluar selesai dari salat wal khutbah, fawadahunna wa dzakkarahunna, iya, memberi nasihat mereka, mengingatkan mereka, wa takunu ba'da shalah kama sabaq, dan ini dilakukan setelah salat kama sabaq. Sebagian menyatakan ini mungkin kan tidak terdengar, adapun ketika sudah terdengar suara khatib kepada didengar oleh para wanita dalam khutbahnya, maka cukup dimasukkan peringatan untuk mereka di dalam khutbah. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi' yang ketujuh, wa yusannu kasratu dzikr wa bitakbir wa tahlil, disunahkan memperbanyak zikir dengan takbir wa tahlil di hari Id, liqaulihi ta'ala, wa yatukmilu al-iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum, wa yajhar birijal fil buyut wal masajid wal aswaq, para kaum laki-laki membaca dengan keras ya, terkhusus ketika berangkat dari rumah menuju masalah id. Dibaca dengan suara keras di rumah-rumah, di masjid, di pasar-pasar. Wa isru bihin nisa, adapun wanita memelankan suaranya. Dia memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Yang terakhir kata beliau, mukhalafatu tariq, yakni bersilangan jalan, berbeda jalan ketika datang dan pergi. Ya, datang melalui sebelah kanan, ya, pulang dari arah sebelah kiri menurut melalui jalan yang lain. Fayadhhab ila al-'id min tariq, berangkat dari satu jalan, wa yarji' min tariqin akhar, pulang dari jalan yang lainnya. Di hadis Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id, ketika hari Id beliau khalafat tariq. Iya, beliau melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulangnya. Waqila, apa hikmahnya kata beliau? Dikatakan ada menyatakan, dikatakan hikmah min dzalik liyashhada lahu at-tariqan jami'an. Agar dua jalan tersebut menjadi saksi untuknya nanti di yaumil qiyamah. Waqila, ada menyatakan lidhar sa'iratul Islam, untuk menegakkan syiar Islam fihima. Waqila ghadi dzalik, ya minimalnya dilakukan dalam rangka iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ba'sa bi tahniyatin nas ba'dihim ba'dha yaumil Id. Dan tidak mengapa kaum muslimin memberikan ucapan selamat sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, biyan yaqul ghairihi, ya, dengan berkata kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal. Fakana yaf'aluhu ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dilakukan para sahabat. Iya, sebagian mereka ketika hari Id memberikan ucapan selamat kepada yang lainnya. Ma idhar al-bashasah wal farah fi wajhi man yalqa. Disertai dengan menampakkan wajah berseri-seri gembira di hadapan orang berjumpa, kemudian mengucapkan selamat, taqabbalallahu minna wa minka, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.